Dari Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Jawa Barat, inilah Info Jabar bersama saya, Santika Sari Sumantri. Mulai awal tahun 2019, masyarakat Jawa Barat bisa langsung menyampaikan aspirasi ke Gubernur Jawa Barat melalui program Temu Pemimpin untuk Aspirasi Jawa Barat atau Tepas Jabar. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, program Tepas Jabar menjadi sarana penyampaian aspirasi, keluhan, dan laporan dari warga Jawa Barat dengan bertemu langsung Gubernur yang akan digelar secara periodik di Gedung Sate atau di Gedung Pakuan. Nantinya Tepas Jabar digelar secara tematik seperti masalah infrastruktur, layanan masyarakat, dan lain-lain. Mulai Januari ada program namanya Tepas Jabar, jadi saya seminggu sekali akan mendengarkan curhat langsung warga secara fisik. Warga boleh datang antara Gedung Sate atau di Pakuan, kelola oleh Humas, tapi tematik. Minggu ini tema curhatnya infrastruktur, minggu depan apa, nanti saya panggil dinas-dinas yang terkait dengan tema curhatannya untuk menunjukkan kedekatan pemimpin dengan warganya secara fisik juga, tidak hanya secara digital. Sekian Info Jabar yang dipersembahkan oleh Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat.